بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-78 dari kitab Janaiz. Pada bab yang ke-78, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala Pada bab yang ke-79 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dan bab Ida aslamu sabi famata hal yusalla alaih wa hal yu'radu ala sabi al-islam. Dan masalah ini telah kita lalui, yaitu yang berkaitan dengan hukum al-mutawaffa qabla bulughi, hukum anak yang meninggal sebelum mencapai usia bulugh. Apa hukumnya? Adapun kalau anaknya dari anak kaum muslimin, maka dinukil ittifaq bahwasanya anak-anak kecil yang meninggal dari kalangan kaum muslimin, mereka di akhirat itu fil jannah, akan menjadi penduduk surga. Dan diposisikan tentang anak-anak kecil dari kalangan orang-orang kafir, anak-anak orang kafir, apa hukumnya? Dan pendapat yang sahih adalah apa yang telah kita lihat di hadis Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala di Sahih Bukhari. Di kisah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat di dalam mimpinya ada seorang laki-laki yang sangat tinggi, dan di sekitar laki-laki tersebut al-wildan, anak-anak kecil yang sangat banyak. Kemudian ketika Nabi bertanya tentang siapa orang tersebut dan siapa anak-anak kecil yang di sekelilingnya, maka dijelaskan oleh Jibril alaihi salatu wassalam dan disebut bahwasanya orang tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan anak-anak kecil yang ada sekitarnya adalah anak-anak yang meninggal qabla al-bulugh, sebelum mencapai usia baligh. Kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa audul musyrikin ya Rasulullah? Apakah anak-anak orang musyrik juga masuk ke dalam golongan tersebut?" Maka Nabi jawab, wa auladul musyrikin. Iya, anak-anak musyrik juga sama. Karena yang namanya anak-anak, semuanya tanpa terkecuali, baik anak muslim atau anak orang kafir, mereka semuanya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya anak kecil itu yurfa'u anhu al-qalam hatta yablug, anak kecil tidak dicatat dosa sampai dia mencapai usia baligh, baru dicatat atasnya dosa. Maka yang sahih, anak-anak yang belum mencapai usia buluk dari anak-anak orang-orang musyrik itu fil jannah, Hanya saja di hukum dunia dihukumi seperti orang tuanya. Seperti orang tuanya. Mananya diurus seperti mereka dan juga dikuburkan di kuburan mereka. Itu di dunia. Adapun di akhirat, mereka adalah orang-orang yang belum dicatat atas mereka dosa. Ini pendapat yang paling sahih. Kata beliau, qala Hasan wa Syurayh wa Ibrahim wa Qatadah idza aslama ahaduhuma fal walad ma'al muslim. Sebab beliau mengatakan jika anak kecil masuk Islam kemudian dia meninggal, apakah disolatkan ketika meninggalnya? Itu jawabannya iya. Anak kecil yang meninggal dalam keadaan muslim disolatkan. Wa hal yurabal sabi al-islam, dan apakah ditawarkan Islam kepada anak kecil? Nanti kita akan lalui. Iya. Nabi pernah menawarkan anak kecil untuk masuk Islam. Beliau sebutkan kisah Ibnu Sayyad dan juga kisah anak Yahudi yang sakit. Kemudian Nabi menyerunya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Dan dia akhirnya mengikuti seruan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dia menyatakan dua kalimat syahadat sebelum wafatnya. Dan kata beliau, berkata Al-Hasan Al-Basri dan Syuraih Al-Qadi dan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai dan Qatadah, para ulama dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan idza aslama ahaduma fal walad ma'al muslim. Kalau ada dua orang tua, itu ayah dan ibu, kemudian salah satunya masuk Islam atau salah satunya muslim, yang satu kafir, bagaimana hukum anaknya bersama siapa? Maka dikatakan oleh beliau dari Hasan Al-Basri dan Syurah Al-Qadhi bin Ibrahim bin Yazid An-Nakhai dan Qatadah Ibn Da'ama, jika salah seorang mereka masuk Islam, maka anak bersama yang masuk Islam, baik ayahnya ataupun ibunya. Kemudian beliau menyebutkan Atsab bin Abbas, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dahulu beliau bersama uminya dari kalangan mustad'afin, orang-orang yang lemah yang ada di Mekah yang tidak bisa berhijrah. Mananya bahwasanya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan juga ibunya itu masuk Islam sebelum ayahnya, itu Abbas Ibn Abi Muthalib. Bahkan Abbas Ibn Muthalib ketika perang Badr, beliau bersama orang-orang musyrik dan tertawan di perang tersebut sampai beliau menebus dirinya di perang Badr ketika jadi tawanan. Dan beliau masuk Islam dan datang ke Madinah itu menjelang Fathu Mekah. Dikatakan yang sahih di tahun ke-8 Hijriah, di awal tahun beliau datang ke Madinah berhijrah. Ketika Fathu Mekah beliau ikut Fathu Mekah. Sehingga di sini kata Ibn Abbas, aku bersama ibuku dahulu termasuk mustad'afin, orang-orang yang lemah yang tidak bisa berhijrah. Karena Abbas Ibn Abbas itu masih kecil dan ibunya perempuan. Adapun ayahnya Abbas pada saat itu belum masuk Islam sehingga mereka belum bisa berhijrah. Dan mereka berhijrah itu menjelang Fathu Mekah. Menjelang Fathu Mekah. Ketika ayahnya sudah masuk Islam. Kata beliau, lam yakun ma'abihi ala dini qawmi. Syahidnya katanya, Ibn Abbas tidak bersama ayahnya. Yang mana ayahnya itu Abbas pada saat itu keyakinannya seperti keyakinan kaumnya. Itu orang-orang musyrik. Waqal, dan beliau berkata, al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi. Dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Sekarang anak di atas fitrah. Dan abawahu alladhi yuhawidanihi ayunasirani yubajisani. Dan orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ketika ada salah satu dari keduanya Muslim, maka dia di atas fitrah tersebut. Dan dia bersama orang tuanya yang Muslim. Dan ini tentunya mengingatkan kita. puasa merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada kita tatkala kita dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim. Kita tidak mengenal kecuali Islam. Dan bukan perkara yang kecil ketika seorang dilahirkan dari selain muslim atau tumbuh di lingkungan selain kaum muslimin. Ini perkara yang sangat menakutkan. Maka termasuk kenikmatan yang sangat besar yang wajib kita syukuri adalah ketika kita dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim dan kita tidak mengenal kecuali agama Islam. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala haddatsana Abdan Abdullah bin Utsman ibn Jabal qala akhbarna Abdullah wa Abdullah ibn Mubarak an Yunus ibn Yazid al-Aili an Az-Zuhri wa Muhammad ibn Muslim qala akhbarna Salim bin Abdullah Adam bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum akhbara anna Umar intalaqa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rahb qibal ibn Sayyad hatta wajaduhu yal'ad ma subyan inda utumi bani Maghala wa qad qaraba ibn Sayyad al-hulum. Kata beliau bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an pada suatu hari beliau bertolak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam disertai beberapa orang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menuju Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad anak kecil dari kalangan orang Yahudi. Dan dia mengaku sebagai nabi. Hatta wajaduhu yal'ab ma'asibiyan. Dan ketika Nabi datang, Nabi dan para sahabat mendapatkan Ibnu Sayyad sedang bermain bersama anak-anak kecil di Utum Bani Maghalah, di bentengnya Bani Maghalah. Dan pada saat itu, dari syahidnya Ibnu Sayyad qarabal hulum, umurnya itu mendekati usia baligh, belum baligh, mendekati usia baligh. Falam yash'ur hatta daraba sallam biyadih. Dan dia tidak sadar kalau Nabi datang. Dia baru sadar ketika Nabi menepuk tangannya. Tangan Ibnu Sayyad. Thumma qala Ibnu Sayyad, kemudian Nabi berkata kepada Ibnu Sayyad, "Tashhadu anni Rasulullah?" Apakah kamu bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Fa nadhara ila Ibnu Sayyad. Maka Ibnu Sayyad melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekarang Nabi menawarkan untuk mengikrarkan syahadat. Ibnu Sayyid mengatakan asyhadu annaka rasul ummiin. Karena aku bersaksi bahwasanya kamu adalah rasul kepada ummiin, orang-orang Arab. Dan kepada kami orang Yahudi tidak. Faqala Ibnu Sayyid li Nabi sallam, kemudian dia justru berbalik. Ibnu Sayyid bertanya kepada Nabi sallam, "Atashhadu anni Rasulullah?" Apakah kamu bersaksi aku adalah Rasulullah? Farafadah. Nabi menolak. Karena dia bukan Rasul. Dia kahin. Wa qala amantu billahi wa bi rusuli. Ketika Nabi ditanya oleh Ibnu Sayyad, apakah kamu bersaksi aku Rasulullah? Nabi menolak dan mengatakan, aku beriman dengan Allah dan Rasul-Rasulnya. Faqalalah. Kemudian Nabi bertanya kepada Ibnu Sayyad, mada tarak? Apa yang kamu lihat ketika kamu mengaku bahasanya datang kepada wahyu dan kamu sebagai nabi? Kalau Ibnu Sayyad, maka Ibnu Sayyad mengatakan ya'tini shadiqun wa kadhib. Ibnu Sayyad mengatakan datang kepadaku shadiq wa kadhib, makhluk yang benar dan makhluk yang dusta. Faqala Nabi sallallahu qul li ta'alaikal amr. Nabi berkata Ibnu Sayyad, qul li ta'alaikal amr. Perkaramu bercampur aduk. Tsumma qala Nabi sallam, kemudian Nabi bertanya kepada Ibnu Sayyad, ingin menjelaskan kepada manusia bahwa Ibnu Sayyad itu kadzab, pendusta. Dan dia bukan nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertanya kepada Ibnu Sayyad, "Inni qad khabbatu laka khabi'ah." Kata Nabi kepada Ibnu Sayyad, aku telah menyimpan di hatiku sesuatu. Coba apa yang aku simpan. Faqala Ibnu Sayyad, Ibnu Sayyad mengatakan, huwa dukh. Yang kamu sembunyikan katanya kalimat ad-dukh. Dalam keadaan Nabi SAW pada saat itu beliau menyembunyikan salah satu ayat dari Al-Quran. Fartaqib yawma ta'ti sama'u bidukhani mubin. Ayat secara sempurna. Kemudian Ibnu Sayyad hanya bisa menyebut kalimat duh. Yang menunjukkan dia adalah kahin. Yang bernama wahyu dari syaitan. Misalnya kita kata syaitan itu mencuri wahyu dari langit. Kemudian dia mencampur adukan dengan kedustaan. Dengan 100 bimiati kadbih. Kadbah. 100 kedustaan. Yukur kiru kamak. Kor-koro dajajah. Kemudian Nabi ketika dia hanya bisa menjawab aduh, faqala ikhsa falanta dua qadrak. Ikhsa falanta dua qadrak. Falanta dua qadrak. Dan kamu tidak bisa melampaui batas keadaan dirimu. Kamu adalah kahin, bukan Nabi. Kamu mendapatkan wahyu dari syaitan, bukan wahyu dari Jibril alaihissalatu wassalam. Faqala falantu salat ba'tai. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala. Maka Umar yang bersama Nabi berkata kepada Rasulullah, dan ya Rasulullah adrib unuqah. Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk menebas lehernya. Faqala Nabi SAW, in yakunhu falan tusallab alih. Wa ilam yakunhu fala khaira laka fi qatlih. Maka Nabi berkata kepada Umar, seandainya Ibnu Sayyid adalah Dajjal Akbar, falan tusallab alih. Maka kamu tidak akan bisa membunuhnya. Dajjal pasti akan keluar di akhir zaman. Dan seandainya dia bukan Dajjal Akbar, fala khairu laka fi qatlih. Maka tidak ada kebaikan untukmu ketika dia kamu membunuh Ibnu Sayyad. Maka dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala Salim sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul in talaqa ba'da dhalika Rasulullah sallam wa Ubay bin Ka'ab ila an-nakhli allati fi Ibnu Sayyad. Kemudian katanya di lain hari Nabi SAW pernah bertolak bersama Ubay bin Ka'ab menuju perkebunan kurma yang di sana terdapat Ibnu Sayyad. Sana tempatnya Ibnu Sayyad. Wa huwa yakhtil an yasma' min Ibnu Sayyad syai'an qabla an yara Ibnu Sayyad. Dan Nabi sengaja beliau datang dengan diam-diam ingin mendengar perkataan Ibnu Sayyad ketika dia berbicara dalam keadaan Ibnu Sayyad tidak mengetahui kehadirannya. Ingin membuktikan bahwa dia benar-benar kahin. Kadzab. Faro'ahu Nabi SAW wa huwa muntaji, yani fi qatibatin lahu fiha ramzah au zamrah. Ketika Nabi datang, Nabi melihat pada saat itu Ibnu Sayyad sedang muntaji, sedang berbaring, yani fi qatibatin lahu. Berbaring dan memakai selimutnya. Dan dia sedang berkomat kamit. Fiha ramzah atau zamrah, zamzamah, ramramah. Dia berkomat kamit, tapi suaranya tidak jelas. Dan Nabi ingin mendengar apa yang dia ucapkan. Tapi qadarullah faro'at Ummu Ibn Sayyad Rasulullah SAW. Ibunya Ibn Sayyad melihat. Ada Nabi SAW. Wahuwa yattaqi bijudu'i nakhal. Nah, melihat Nabi sedang bersandar di batang pohon korma. Faqala Ibnu Sayyad, maka ibu Ibnu Sayyad berkata kepada anaknya, ya Safi. Safi namanya, nama Ibnu Sayyad. Wahai Safi, hada Muhammad. Gitu. Ini ada Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam datang katanya. Fathar Ibnu Sayyad, maka Ibnu Sayyad langsung bangkit. Faqala Ibnu Sayyad, maka Nabi berkata kepada sahabatnya, lau tarak takor walau tarakat hubayan. Dan seandainya ibunya tidak mengkhabarkan tentang kehadiran kita, niscaya katanya keadaannya akan jelas. Dengan kita mendengar apa yang dia ucapkan, jelas tentang kedustaannya. Wa qala Syu'aib fi hadithihi farafasah dan romromah au zamzam. Qala Ishaq Al-Kalbi Uqil Lamzah Wa Qala Ma'mar Lamzah. Ini kisah Musayyad dan syahidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Musayyad dalam keadaan Musayyad qaraba al-ihtilam, mendekati usia buluk tapi belum mencapai usia buluk. Atashhadu anni Rasulullah, apakah bersaksi aku adalah Rasulullah? Kemudian setelahnya qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad wa ibn Zaid an Thabit an Anas radhiyallahu ta'ala an qala kana gulamun yahudi yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarid fatahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'udu faqa'ada inda ra'si faqalahu aslim fanadhara ila abihi wa huwa indah faqala lah ati abal qasim sallallahu alaihi wasallam faaslama fakharaja nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa yaqul alhamdulillahi alladhi anqadahu minan nar. Dari Anas radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan ada anak laki-laki dari kalangan orang Yahudi. Dia biasa mengkhidmah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sakit. Maka Nabi mendatanginya. Menjenguk anak tersebut. Ketika datang Nabi duduk di dekat kepala anak tadi yang sedang sakit. Kemudian Nabi berkata, "Aslim, masuk Islamlah kamu." Maka ketika diperintah masuk Islam, dia melihat kepada ayahnya yang duduk atau berada di sisinya. Maka ayahnya mengatakan, "Taati olehmu Abul Qasim." Itu Rasulullah SAW. Fa'aslam. Maka tersebut masuk Islam. Maka Nabi SAW keluar dari tempat tersebut dan mengatakan, "Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari neraka. Kemudian qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadats Sufyan qala qala Ubaidullah sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yaqul kuntu ana wa ummi mustad'afin ana min al-wildan wa ummi min an-nisa. Dari Ubaidullah Al-Umari boleh mengatakan aku mendengar Ibn Abbas mengatakan dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam aku dan ibuku termasuk dari kalangan mustad'afin, orang-orang yang lemah yang tidak bisa berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena saat itu katanya ana min al-wildan, aku termasuk dari anak-anak kecil. Karena Ibn Abbas dilahirkan 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masih anak kecil sekali, tidak mungkin berhijrah. Wa ummi, dan ibuku juga sama, minan nisa, dia dari kalangan kaum wanita yang tidak memungkinkan untuk berhijrah. Sedangkan ayahku yaitu Abbas dalam keadaan masih musyrik bersama kaumnya. Kemudian saat itu beliau menyebutkan Athar Az-Zuhri rahimahullah ta'ala qala haddathan Abu Yaman Al-Hakam Munafi qala akhbarna Shu'aib Shu'aib Nabi Hamzah qala Ibn Shihab yusalla ala kulli mauludin mutawaffa wa in kana lighiyan min ajli anna wulida ala fitr al-islam. Kata Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, disolatkan setiap yang lahir mutawaffa, setiap yang dilahirkan dalam keadaan wafat. Jadi kalau ada kecil dilahirkan kemudian meninggal, maka disolatkan. Maka disolatkan. Sekali lagi, yang disolatkan adalah anak kecil dari kalangan kaum muslimin. Kalau anak kecil dari kalangan orang kafir, maka hukumnya di dunia seperti hukum orang tuanya. Seperti hukum orang tuanya. Dan di akhirat seperti sudah kita sebutkan. Yang sahih itu bersama wildan kaum muslimin. Kenapa kan disolatkan? Wa ingkan legiyah. Bahkan seandainya dia anak zina katanya. Hasil zina. Kalau dia dilahirkan, meninggal, orang tuanya muslim, maka disolatkan. Dan dosa zinanya ditanggung oleh kedua orang tuanya. Min ajli anna wulida ala fitrah Islam. Dikarenakan tersebut tidak memiliki dosa. Dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Di atas Islam. Yaddai abahul Islam. Kedua orang tanya Islam, au abu khasah, atau bapaknya saya khusus yang muslim. Wainkan ummu halu kal Islam, sekalipun ibunya bukan dari kalangan kaum muslimin. Kalau dilahirkan, dia disolatkan seperti yang lainnya dari anak-anak atau yang dilahirkan dari kalangan kaum muslimin. Kapan disolatkan? Idza stahalla sharikhan sulli alaih. Kalau dia dilahirkan katanya kemudian sharikhan, keluar suara, menangis, kemudian meninggal, maka yang seperti itu disolatkan. Ada waktu keguguran, keluar dan kalau sudah meninggal, maka mafhumnya tidak disolatkan. Karena keluar ghairu sharih, tidak dalam keadaan mengeluarkan suara. Wala yusalla ala man la yastahil min ajli annahu saqtun, dan tidak solatkan orang yang dilahirkan keguguran karena dia saqtun, yaitu bayi yang lahir dalam keadaan gugur. Supaya dalam masalah warisan juga sama. Hukum warisan itu berlaku, anak yang dikandungan mendapatkan warisan dari orang tuanya kalau lahir dalam keadaan soleh, lahir dalam keadaan hidup, dan tanda hidup diantaranya mengeluarkan suara, menangis. Kalau lahir dalam keadaan hidup, saya menangis kemudian langsung meninggal, maka bayi itu mendapatkan warisan dari ahli warisnya, dari ayahnya yang meninggal atau dari ibunya, atau dari ayahnya yang meninggal. Kalau ibunya lebih dahulu, dan itu jarang tentunya, maka juga sama. Adapun kalau keluar dalam keadaan mati, maka dia tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan. Harta warisannya dibagikan kepada ahli waris yang lainnya. Dalam bait tersebut tidak dapat warisan. Sini kata Az-Zuhri, dan tidak disolatkan katanya bayi yang lahir dalam keadaan ghairu sharih, tidak hidup. Kenapa? Min ajli annahu saqtun atau saqit, karena dia lahir dalam keadaan keguguran. Kata beliau, fa inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana yuhaddits qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunsirani aw yubajisani. Kemudian kata Zuhri, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bersabda, mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, maka dua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kama tuntajul bahimatu bahimata jam'a, sebagaimana hewan ternak dilahirkan dalam keadaan sempurna. Hal tuhisuna fiyah min jad'a, apa kamu dapatkan ada cacat pada hewan tersebut? Begitu pula katanya manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Abu Hurairah membaca ayat fitratallahi lati fatarun nas 'alaiha. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah yang sama. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ini pembahasan bab yang ke-79. Sekali lagi, anak kecil dari kalangan kaum muslimin itu hukumnya bersama kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Hukumnya seperti hukum kedua orang tuanya, yaitu muslim. Di dunia dihukum muslim, jenazahnya di urus seperti jenazah kaum muslimin, dan di akhirat juga bin min ahli al-jannah. Adapun anak-anak kecil dari anak-anak orang kafir, maka di dunia hukumnya seperti kedua orang tuanya. Dikuburkan di kuburan golongan orang tuanya. Tapi di akhirat yang dipersisikan, yang disuaihkan itu seperti tadi kita sebutkan, dari Samurah Ibn Jundub. Mereka adalah orang-orang yang meninggal di atas fitrah, belum ditulis mereka dosa. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah.